الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وخلق الإنسان وعلمه البيان واختصه بتعلم العلم والحكم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى دار السلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأنام سيد العرب والعجم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين يتمسك بهم الخواص والأوام أما بعد فيا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله حق تقاته فقد فاز المتقون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون Hadirin ma'asyiral muslimin para jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Perkenankanlah melalui mimbar khutbah Jum'ah ini kami mengajak dan berpesan kepada para hadirin para jamaah Jum'ah khususnya kepada pribadi kami sendiri. Marilah kita bersama-sama di berbagai kesempatan terus-menerus berusaha sekuat tenaga selalu dan senantiasa meningkatkan mutu kualitas iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara merefleksikan dan mengaktualisasikan seluruh perintah-perintahnya menjauhi dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Dengan bekal keimanan dan ketakwaan itulah, pasti kita akan merasakan ketenangan jiwa, ketentraman di dalam kehidupan. Dan dengan bekal keimanan dan ketakwaan itulah, kita akan diberikan kehidupan yang penuh dengan keberkahan dalam semua lini kehidupan. Dan akan menggapai kebahagiaan yang sesungguhnya dunia dan akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surat Ar-Raddu ayat 28. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu kulubuhum bidhikrillah. Ala bidhikrillahi tatma'innul kulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tenang dan tentram disebabkan karena senantiasa ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan ingat kepada Allah, hati akan menjadi tenang dan tentram. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jikalau masyarakat bangsa dan negara yang masyarakatnya penduduknya sama iman dan bertakwa, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Akan mewujudkan kehidupan, kebersamaan dan kedamaian dan kerukunan. Mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan rahmat dan ampunannya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan dengan bekal keimanan dan ketakwaan, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebahagiaan yang sempurna di dunia dan di akhirat. sebagaimana firman-Nya di dalam surat Yunus ayat 63. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan khutbah kali ini kami sampaikan bimururiz zaman al-insan salah satu nafarin. Dengan perjalanan waktu dan masa, manusia terbagi menjadi tiga golongan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Fatir ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa awrasnal kitab alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun linafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan dan informasi bahwa seluruh umat Islam di dalam menjalankan ajaran agamanya terbagi menjadi tiga golongan. Ada yang zalimun linafsi, menganiaya kepada dirinya. Man rajahat sayiatuhu ala sayiatihi. Man rajahat sayiatuhu ala hasanatihi. Orang-orang yang hidup dan waktu dan kesempatannya lebih banyak digunakan untuk kejahatan, keburukan dan kemaksiatan, maka mereka menganiaya kepada dirinya. Yang kedua, muqtasid. Aiman istawat hasanatuhu wa sayiatuhu. Seluruh kehidupan, waktu dan kesempatan hidup di dunia itu seimbang digunakan untuk kemaksiatan dan ketaatan, kebaikan dan keburukan. Kemudian yang ketiga, sabiqum bil khairati biidznillah. Man rajahat hasanatuhu ala sayiatihi. Waktunya, umurnya dan kesempatan hidup di dunia lebih banyak digunakan untuk mengabdi, taat dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka berlomba-lomba untuk mengisi kebaikan. Sabiqum bil khairati biidznillah. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan perjalanan waktu yang terus berjalan yang tidak pernah henti-hentinya, manusia terbagi menjadi tiga kelompok. Ada yang beruntung, ada yang rugi atau terbujuk, ada orang yang bangkrut atau terlaknat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dari surat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tiga persoalan yang sangat pokok. Yang pertama adalah urgensinya masalah waktu. Yang kedua, keberadaan kehidupan manusia yang selalu merugi. Kemudian yang ketiga, solusi. Ada empat perkara yang bisa mengantarkan manusia menjadi orang-orang yang selalu beruntung. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu bagaikan pedang. Pepatah Arab mengatakan al-waktu kasayfi. Waktu laksana pedang. Bagi orang yang mampu menggunakannya penuh dengan faedah dan manfaatnya. Tapi sebaliknya, bagi orang yang tidak mampu menggunakannya akan melukai dan membunuh kepada dirinya. Sebagian ulama mengatakan waktu itu adalah umur. Umur itu adalah kesempatan hidup di dunia. Waktu, umur dan kesempatan hidup di dunia ini adalah mazra'atul akhirah, sebagai sawah ladangnya akhirat, sebagai media, sebagai wasilah dan sebagai wahana kehidupan di akhirat. Maka waktu dan umur bisa saja mengantarkan manusia menjadi orang-orang yang beruntung dan berbahagia. Bisa saja waktu ini bisa mengantarkan manusia menjadi orang-orang yang celaka. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Wal tangzur nafsum ma qaddamat lighat. Hendaklah setiap diri manusia memperhatikan apa-apa yang sudah dilakukan. Muhasabatun nafsi, introspeksi diri dan mawas diri. Apakah perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan di masa-masa yang lalu itu lebih banyak kebaikannya ataupun justru sebaliknya lebih banyak kejelekannya. Kalau orang itu mau mengintrospeksi diri, muhasabatun nafsi, maka orang itu akan tahu dirinya, siapa sebetulnya dirinya ini. Apakah orang yang beruntung atau orang yang rugi atau orang yang bangkrut. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sabdanya, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun." Manusia dengan perjalanan waktu dan umur itu terbagi menjadi tiga kelompok. Ada yang robih, orang-orang yang beruntung. Siapakah orang yang beruntung itu? Man kana yaumuhu khairan min amsihi. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Semakin tambah umurnya, semakin tambah baik amal perbuatannya. Mereka itulah adalah orang-orang yang robih, orang-orang yang beruntung. Kemudian yang kedua adalah orang yang rugi, orang yang tertipu. Siapa orang yang tertipu itu? Man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun. Hari ini sama saja dengan hari kemarin. Tahun ini sama saja keadaannya dengan tahun kemarin. Semakin tambah umur, tidak ada perubahan dan tidak ada peningkatan sama sekali. Maka orang yang semikian ini adalah terbujuk, karena tambah umur hakikatnya semakin kurang hidup di dunia. Tetapi ia tidak merasakan bahwa dirinya ini adalah serba berkekurangan. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang terlaknat atau orang yang celaka. Siapa itu? Man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Hari ini lebih jelek daripada hari kemarin. Tahun ini lebih jelek daripada tahun kemarin. Tahun ini tambah umur, maksiatnya semakin merajalela dan menjadi-jadi. Maka kehidupan dan waktunya penuh dengan kemaksiatan dan pelanggaran larangannya Allah. Maka orang yang demikian inilah adalah orang yang celaka, orang yang terlaknat. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia semuanya dalam keadaan merugi. Mengapa mereka merugi? Disebabkan karena mereka tidak mampu menggunakan waktu dan umurnya dan kesempatan hidup di dunia untuk mengabdi, beribadah dan menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan solusi. Ada empat perkara. Apabila ia telah dimiliki oleh seseorang, maka orang itu akan menjadi orang-orang yang beruntung, yang tidak pernah rugi. Empat perkara itu adalah alladzina amanu. Seluruh kehidupan dan waktu dan umurnya digunakan untuk meningkatkan keimanan. Kemudian yang kedua, wa'amilus sholihat. Seluruh waktu, umur dan kesempatan hidup di dunia digunakan untuk memperbanyak amal-amal yang positif, amal-amal yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, watawasau bil haqqi. Seluruh kehidupannya digunakan untuk saling berpesan, memberikan motivasi dalam kebenaran. Kemudian yang keempat, watawasau bis sabr, di dalam waktu dan kehidupannya digunakan untuk saling berpesan di dalam kesabaran. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang tentang masalah khairun nas dan syarrun nas. Ya Rasul, siapakah sebaik-baik manusia dan siapakah sejelek-jelek manusia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban dengan tegas. Khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya, bagus amal ibadahnya. Wa syarrun nas, sejelek-jelek manusia, man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang panjang umurnya, jahat dan jelek amal perbuatannya. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itulah, di berbagai kesempatan kapanpun dan dimanapun saja kita berada, apapun posisi dan kedudukan kita, marilah kita terus menerus berusaha untuk meningkatkan mutu kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu kita dan umur kita, kita sibukkan untuk memperbanyak amal-amal kebajikan dan berbuat baik dengan sesama manusia. Mudah-mudahan kita semua ini diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hidayah, sehingga kita mampu melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi orang-orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Kiranya demikian khutbah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhuwas samawati wal ard. U'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala الحمد لله الذي نور بصائر المهتدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ في بنفسه وثنى بملائكة القدس فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من والأموات إنك مجيب الدعوات وقاض الحاجة وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروا على نعم يزدكم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر